Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du. Kita masih dalam bab Fadlul ju' wa khushunatul 'aish wal iktisaru 'alal qalili minal ma'kulati wal mashrubati wal maskunat. Keutamaan kondisi kelaparan dan kehidupan yang sederhana dan tidak berlebihan dalam mengambil kenikmatan dunia, baik berupa makanan, minuman maupun tempat tinggal. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah, semoga Allah telah meridhai keduanya, beliau berkata, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ammar alaina Aba Ubaidah radhiyallahu anhu. Kami diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Abu Ubaidah sebagai pemimpin pasukan perang kita. Pasukan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipimpin oleh Abu Ubaidah. Natalaqqa 'iran li Quraisyin. Dan kami diutus dengan tujuan untuk mengambil atau memerangi kafilah dagang yang dimiliki oleh bangsa Quraisy. Wazawadana jiroban min tamrin lam yajid lana ghairahu. Maka Rasulullah SAW ketika mengutus kami, beliau memberikan kepada kami bekal hanya satu bakor dari kurma. Karena Rasulullah SAW tidak memiliki makanan yang lain. Fakana Abu Ubaidah yu'tina tamrotan. Karena korma yang diberikan Rasulullah SAW ini sangat sedikit dan jumlah pasukan banyak, maka terpaksa Abu Ubaidah ini membagi korma kepada para sahabat, para pasukan. Setiap hari satu orang cuma diberikan satu korma. Fakila, maka ditanyakan kepada Jabir, kaifa kuntum tasnauna biha? Terus bagaimana kalian menggunakan satu korma tersebut dalam satu harinya? Maka Jabir mengatakan, namussuha kama yamussus sobi. Kami tidak memakannya, tetapi kami hanya seperti anak kecil yang ngemut permen. Yaitu kurma ini tidak dimakan oleh para sahabat, tetapi cuma ditaruh saja. Para sahabat cuma mengambil rasanya. Thumma nashrobu alaiha minal ma. Kemudian kami minum air. Fatakfina yaumana ilal lail. Maka alhamdulillah satu kurma ini cukup bagi kami sampai malamnya. Yaitu dari pagi sampai malam cuma satu kurma. Wakunna nadribu bi'asiyyin al-khabat. Dan kami, kalau kelaparan, tidak memiliki makanan, maka kami terpaksa menggunakan tongkat kami untuk mengambil daun-daun yang ada di jalan. Setelah itu thumma nabulluhu bilma. Kemudian daun-daun yang kita dapatkan ini kami tumbuk, kemudian kami campur dengan air, kemudian kami makan. Wantolakna ala sahilil bahar. Kata Jabir, beliau bercerita, maka suatu ketika pasukan kami ini berjalan melewati pantai. Farufi alana ala sahilil bahri kahayatil kathi bil dhukm. Maka ketika kami berjalan, tiba-tiba nampak bagi kami ada gundukan tanah yang sangat besar. Yaitu ada gundukan pasir di sebelah pantai ini dengan gundukan yang sangat besar sekali, tinggi sekali. Fa'atainahu fa'idha hiyada batun tud'al anbar. Maka kami penasaran melihat ada apa di gundukan tanah itu, ada apa. Rupanya kami dapatkan di situ, yaitu di gundukan itu ada ikan yang sangat besar. Terdampar dari lautan sampai ke pantai. Qala Abu Ubaidah, maka setelah dicek sama para sahabat bagaimana kondisi ikan ini. Kata Abu Ubaidah, faqala Abu Ubaidah maitatun. Maka Abu Ubaidah mengatakan kepada kami bahwa ikan tersebut sudah mati. Sehingga tidak boleh kita memakannya. Yaitu para sahabat sudah kelaparan, kemudian mendapatkan rizki dari Allah Ta'ala seperti ini. Namun Abu Ubaidah mengatakan jangan, karena ikan ini sudah mati. Maka para sahabat yang lain mengatakan, la, tidak, bal nahnu rasulu rasulillah, kita ini kan utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi sabilillah, dan kita berjalan untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala. Wa qad turirtum fakulu, dan kita semuanya sedang kelaparan, maka kita harus makan dari makanan ini. Fa'akomna alaihi syahron. Maka makanan ini, yaitu ikan besar yang didatangkan dari Allah Ta'ala ini, cukup kami makan selama satu bulan. Wa nahnu thalathu mi'atin. Dan jumlah kami semuanya, para sahabat yang diutus Rasulullah SAW ini jumlahnya 300 orang. Hatta saminna, sampai kami semuanya gemuk. Karena setiap hari makannya makan ikan. Walaqad ra'aituna naghtarifu min waqbi 'ainihi bil qilali duhn. Sampai besarnya ikan ini, kata para sahabat, sampai terkadang kami naik ke atas ikan tersebut, kemudian kami mengambil ember dan kami ciduk di lubang matanya dari minyak-minyak yang ada. Yaitu minyaknya diciduk dari mata. Karena di situ minyak, lemak-lemak banyak. Kemudian minyak ini digunakan oleh para sahabat untuk kulit mereka, demikian juga untuk makan mereka. Wa naqta'u minhul fidar. Kathawri, au kakadri thawri. Kemudian kami biasa, kalau mau makan, mengambil daging dari ikan ini seperti satu ekor kerbau. Yaitu dagingnya diambil dipotong-potong seperti satu ekor kerbau. Walaqad akhadha minna Abu Ubaidah 13 rajulan fa'aqa'adahum fi waqbi 'ainihi. Bahkan kami pernah diperintahkan oleh Abu Ubaidah untuk masuk ke mata ikan tersebut, maka 13 orang masuk ke dalamnya dan semuanya bisa masuk dalam satu waktu. Semuanya duduk di lubang matanya. Wa akhadha dhila'an min adla'ihi. Kemudian kami mengambil tulang rusuk dari ikan tersebut Fa'aqamaha thumma rohala a'zoma ba'irin. Kemudian satu tulang ini, atau duri ini, dibawa oleh unta yang sangat kuat. Ini saja kerepotan bagi unta tersebut untuk mengangkatnya. Famarra min tahtiha wa tazawwadna min lahmihi wa sya'iqa. Maka kami bersama dengan unta tersebut, yaitu kafilah peperangan ini, setelah mau pergi meninggalkan ikan tersebut, maka kami berjalan di bawahnya. Yaitu kami berjalan di bawah unta tersebut dari tulang-tulang unta tersebut saking besarnya. Wa tazawwadna min lahmihi, dan kami mengambil beberapa daging ikan untuk kita bawa sebagai bekal perjalanan kami. Wa sya'iqa, demikian juga kami telah mengeringkan daging-daging ikan tersebut sehingga kita bisa membawa banyak. Falamma qadimna al-Madinata ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakarna dzalika lahu. Ketika kami sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami mengkisahkan kisah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah ketika kami musafir, kemudian kami diberikan ikan oleh Allah Ta'ala, dan kita memakannya selama satu bulan, kemudian kita mengambil beberapa ikan yang sudah dikeringkan dagingnya, setelah itu kita bawa bekal untuk pulang. Maka Rasulullah SAW bersabda, huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum, fahal ma'akum min lahmihi syai'un fatata'imuna. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya itu, ikan itu, adalah rizki yang Allah keluarkan bagi kalian. Maka apakah kalian itu masih memiliki daging ikan tersebut sehingga kami bisa memakan darinya? Fa'arsalna ila Rasulullah SAW minhu fa'akalahu. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda seperti ini, akhirnya kami mengirim kepada beliau ikan-ikan yang sudah kami keringkan kepada Rasulullah SAW, sampai akhirnya Rasulullah SAW pun ikut makan bersama kami. Rawahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini mengkisahkan bagaimana perjalanan para sahabat, yang mana perjalanan jihad mereka itu sangat berat sekali. Terkadang mereka disuruh berjihad sama Rasulullah SAW dan Rasulullah nggak punya harta sama sekali untuk memberikan bekal kepada mereka. Bahkan dalam perang Tabuk, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang punya harta silakan berangkat jihad. Yang tidak, jangan ikut jihad. Yang tidak punya harta, jangan ikut jihad. Kenapa? Karena kita tidak bisa membiayai. Pas kondisi Tabuk, kondisi habis persediaan kaum muslimin, akhirnya siapa yang tidak punya harta tidak boleh ikut berperang. Siapa yang mau berperang, biaya sendiri-sendiri. Berarti berat, menunjukkan berjihad zaman Rasulullah SAW itu di awal-awal membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Oleh karena itu para sahabat ketika di awal-awal Islam, mereka pun merasakan bagaimana beratnya perjuangan dalam jihad mereka. Dan di sini dikisahkan kisah ketika Abu Ubaidah dikirim sama Rasulullah SAW untuk menahan kafilah dagangnya Quraisy. Ini sebagai balas dendam. Kenapa? Karena banyak di antara kaum muslimin yang muhajirin, orang yang tinggal di Mekah menuju Madinah, harta-harta mereka yang di Mekah, yang mereka tinggalkan, dirampas sama orang-orang kafir Quraisy. Rumah mereka, demikian juga harta mereka, dirampas sama kafir Quraisy. Akhirnya, para sahabat pun meminta sama Rasulullah SAW untuk membalas. Sehingga Rasulullah SAW mengizinkan, maka kafilah dagang, kafir Quraisy ini kalau pulang, biasanya melewati Madinah atau di dekat-dekat Madinah. Maka Rasulullah SAW mengutus pasukan untuk menghadang mereka, kemudian mengambil harta sebagai ganti dari harta mereka yang mereka ambil, yang orang-orang kafir Quraisy ambil dari para sahabat-sahabat muhajirin. Akan tetapi, ketika Rasulullah SAW mengutus mereka, Rasulullah tidak punya harta yang banyak, tidak punya makanan yang banyak, sehingga terpaksa satu kandi berisi korma diberikan sama Rasulullah SAW kepada mereka. Jumlah ini sangat kurang sekali. Namun para sahabat tetap mereka berjalan. Tetap para sahabat berjalan. Kenapa? Karena kalau itu perintah Rasulullah SAW, pasti di dalamnya ada kebaikan. Dan itu memang menunjukkan bagaimana tunduk patuhnya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Dan memang para sahabat itu adalah generasi yang sudah dijamin bahwa mereka itu ketika berjihad, mereka itu ketika beramal, tujuannya hanya mengharap wajah Allah Ta'ala. Tidak ada sebuah generasi yang mendapatkan rekomendasi dari Allah bahwasanya mereka itu orang paling ikhlas kecuali para sahabat. Apalagi para sahabat muhajirin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, mengisahkan tentang orang sahabat-sahabat muhajirin. Yaitu orang-orang sahabat-sahabat muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka diusir dari tempat tinggal mereka, dari harta mereka, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kata Allah Ta'ala, mereka hanya mengharapkan keridhaan Allah saja. Ini menunjukkan bahwasannya para sahabat itu ketika mereka beramal dengan ikhlasnya. Sehingga walaupun berat perintah Rasulullah SAW tetap harus mereka jalankan, akhirnya mereka berjalan. Tapi subhanallah, rupanya ketika orang itu sabar dengan janji Allah Ta'ala, sabar walaupun berat sekali kita jalankan, tapi kalau kita sabar dan kita yakin Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beribadah kepada beliau, dan Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, untuk urusan duniawi pasti Allah akan menggantinya dan Allah akan akan menanggungnya. Sehingga jangan takut. Kalau kita itu sudah yakin janji Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan mencarikan jalan keluar yang terbaik. Dan pasti Allah akan memberikan kepadanya rizki tanpa disangka-sangka. Kalau kita yakin janji Allah Ta'ala ini, walaupun rintangan kita rasakan, tapi jangan takut. Pasti nanti akan datang waktu di mana Allah akan memberikan janji Allah Ta'ala ini. Namun, biasanya janji Allah itu diberikan di puncak kesabaran seseorang. Yaitu ketika orang itu masih, ujiannya masih biasa, demikian juga ringan, dan orang itu belum terlalu sabar menghadapi ujian, biasanya belum diberikan sama Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah puncak kesabaran, kita sudah sabarnya luar biasa, dan kita sudah sangat berat sekali merasakan ujian dari Allah Ta'ala, biasanya baru datang pertolongan Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat sekali, namun membutuhkan kesabaran. Akhirnya rupanya para sahabat ketika sabar, mereka sabar, akhirnya mereka cuma makan setiap hari satu kurma. Kalau mereka kelaparan, terpaksa mereka mengambil daun-daunan yang ada di jalan-jalan. Setelah itu ditumbuk, kemudian dimakan sama mereka. Kemudian kalau mereka buang hajat, kata sebagian riwayat disebutkan, para sahabat itu kalau buang hajat, tidak ada bedanya kotorannya dengan kotoran binatang. Kenapa? Ini perjuangan. Perjuangan dalam jihad. Perjuangan dalam dakwah mereka. Tetapi rupanya setelah mereka sabar luar biasa, akhirnya Allah Ta'ala pun mengganti kesabaran mereka dengan kenikmatan yang melimpah. Akhirnya dikeluarkan satu binatang saja. Satu binatang saja cukup mencukupi kebutuhan mereka selama satu bulannya, dan jumlah mereka 300 orang. 300 orang cukup dari satu binatang yang Allah telah keluarkan bagi mereka. Ini menunjukkan bahwasanya rizki itu sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Dan kita mendapatkan rizki dari Allah Ta'ala ini, semuanya kalau Allah sudah menghendaki, semuanya gampang bagi Allah Ta'ala. orang yang dulunya miskin, langsung Allah Ta'ala rubah menjadi orang kaya raya dalam satu waktu yang cepat sekali, itu gampang sekali bagi Allah Ta'ala. Orang yang dulunya kaya raya, dalam satu hari langsung dirubah menjadi orang yang paling miskin, itu pun sangat gampang bagi Allah Ta'ala. Sehingga jangan sampai kita takut tentang rezeki kita, kita masih punya Allah Ta'ala. Allah Maha Pemberi rezeki, dan Allah yang menanggung kita di dunia ini, semua yang hidup di alam semesta ini, semuanya ditanggung rezekinya sama Allah Ta'ala. Para malaikat, demikian juga para manusia, para jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya hidup, semuanya ditanggung rezekinya sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu jangan sampai kita takut, apalagi cuma Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kita satu orang tok, kepada kita cuma berapa, itu sangat mudah sekali bagi Allah Ta'ala. Ada binatang-binatang yang sangat besar, seperti ikan paus atau yang lainnya. Mereka butuh makanan lebih banyak daripada kita. Tapi itu pun ditanggung rizkinya sama Allah Ta'ala. Sehingga kita jangan sampai takut kepada rizki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Terkadang memang rizki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, kita dapatkan setelah banyaknya rintangan. Ada orang terkadang dagang, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Kalau dia sabar, mungkin akhirnya disitulah rezeki dia. Demikian juga ada mungkin ada orang dilahirkan dari keluarga yang kaya raya. Sehingga dari kecilnya dia menikmati kenikmatan harta yang melimpah. Tapi siapa yang tahu rupanya ketika dia dewasa, orang tuanya meninggal dunia, dihancurkan semua hartanya sama Allah Ta'ala. Dan itu semuanya sangat gampang. Semuanya sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Oleh karena itu jangan sampai kita takut dengan rezeki. Yang kita takutkan itu jangan rezeki kita di dunia. Yang kita takutkan itu nanti di hari kiamat kita masuk surga atau neraka jahanam. Kalau rezeki, pasti sudah ditanggung. Hatta binatang yang gak punya tangan, gak punya kaki, gak punya mata, itu pun hidup. Itu pun hidup. Cacing yang dia gak punya tangan, gak punya kaki, itu pun hidup, ditanggung semuanya sama Allah Ta'ala. Ada binatang yang tuli, binatang yang gak bisa melihat, itu pun rezekinya juga ditanggung sama Allah Ta'ala. Sehingga masalah rezeki itu jangan sampai kita takutkan. Yang penting kita berusaha, kita punya kesempatan, kita berusaha. Urusan hasil rezeki yang kita dapatkan itu bukan tanggung jawab kita. Namun yang perlu kita takutkan itu kita nanti masuk surga atau neraka jahanam. Itu yang kita takutkan. Kenapa? Karena kalau rezeki semuanya sudah ditanggung sama Allah Ta'ala. Walaupun ada orang itu tinggal saja cuma di rumah, dia itu cuma di rumahnya, dia nggak kemana-mana. Jika memang takdir rezekinya datang, tetap akan datang. Datang orang yang memberikan dia rezeki. Dan itu dirasakan oleh banyak orang. Subhanallah, terkadang kita atau manusia ini, kalau memang takdir kita itu akan diberikan, rezeki akan datang sendiri. Walaupun kita sedang di rumah kita. Siapa yang tahu rupanya ketika kita di rumah, tiba-tiba datang orang, mengetuk pintu rumah kita, kemudian memberikan uang kepada kita. Siapa yang tahu? Sehingga namanya rezeki itu kalau sudah datang takdirnya, sangat mudah sekali kita dapatkan. Tetapi surga dan neraka ini harus kita amalkan. Surga dan neraka itu harus kita kerjakan. Dan harus kita cari. Sehingga yang paling kita takutkan itu bukan masalah dunia kita. Kita di dunia mungkin mendapatkan kenikmatan cuma sedikit. Alhamdulillah kita masih hidup. Alhamdulillah kita gak separah dengan saudara-saudara kita. Maka yang perlu kita pikirkan itu adalah bagaimana kita nanti di hari kiamat. Apakah kita di surga ataupun kita di neraka jahanam. Kalau dunia, semuanya sudah ditanggung sama Allah Ta'ala. Maka itu ketika para sahabat ini musafir berjalan, Allah Ta'ala gampang sekali untuk memberikan rezeki kepada dia. Rupanya cuma satu makhluk Allah Ta'ala. Yaitu dikeluarkan binatang yang sangat besar, yaitu ikan yang sangat besar, dikeluarkan bagi mereka. Setelah itu mereka bisa menikmati selama satu bulan. Bahkan mereka bisa membawa bekal sampai pulangnya. Ini menunjukkan bahwa orang itu kalau sudah bertakwa kepada Allah Ta'ala, pasti Allah akan menanggung kehidupan kita. Sehingga jangan sampai takut. Jangan sampai takut. Kalau dulu kita rajin berbuat dosa dan maksiat, kita jarang ke masjid. Terkadang rezeki kita sempit, tapi kita gak pernah takut, gak pernah putus asa. Kita bekerja. Tapi terkadang kita dapatkan beberapa orang itu, ketika dia sudah diberikan hidayah, sudah sering ke masjid, namun ketika rezekinya masih sempit, mulai perasaan takut ini ada. Subhanallah, dulu ketika dia orang awam, dia enggak pernah ngaji, enggak pernah sholat, dia berbuat dosa dan maksiat, enggak pernah takut dengan rizki Allah Ta'ala. Berapapun dia dapatkan, dia cari. Terus dia akan mencarinya. Tapi terkadang ketika ada orang sudah diberikan hidayah, ada orang sudah diberikan taubat sama Allah Ta'ala, ada orang sudah diberikan hidayah untuk ke masjid, untuk sholat, untuk baca Quran, sekarang malah menjadi orang yang paling takut masalah dunia. Ini aneh. Kondisi seperti aneh sekali. Padahal kalau dia itu sabar, kalau dia itu sudah sabar terhadap rezeki Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan membenarkan janjinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan menanggung semua urusan kehidupan dunianya. Oleh karena itu, kalau kita itu yakin akan janji Allah Ta'ala, seperti yakinnya istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Siti Hajar, ketika diperintahkan oleh Allah tinggal di Mekah, dan di waktu itu Mekah tidak ada orang, tidak ada tumbuhan, tidak ada binatang, tidak ada air sama sekali. Namun ketika ini memang janji dari Allah Ta'ala, ini perintah Allah Ta'ala, maka istrinya ini mengatakan kepada Ibrahim, dia mengatakan, idzan falayudayyi'anallahu abadan. Yaitu ketika tanya sama Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa engkau taruh saya dan anak saya itu di sini? Di sebuah tempat, ghairi dzar'in, kata Nabi Ibrahim, tempat yang tidak ada tumbuhan. Tumbuhan saja enggak ada, apalagi binatang. Demikian juga air enggak ada. Maka ketika ditanya oleh wanita ini, wahai Ibrahim, apakah memang Allah yang memerintahkan supaya saya tinggal di sini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan iya. Apa kata wanita ini? Dia mengatakan, idzan, jika memang itu dari Allah, falayudayyi'anallahu abadan. Allah tidak mungkin menyanyiakan kita. Pasti kalau kita itu tujuannya untuk melaksanakan perintah Allah, pasti Allah akan menanggung kehidupan kita. Kita enggak usah takut. Setelah itu rupanya benar. Ketika sudah berat bagi Hajar ini untuk merawat putranya, yaitu Ismail, sampai habis asinya, sampai minuman sudah habis, kurmanya sudah habis, sampai keliling, naik ke atas gunung Sofa, Marwah, gunung Sofa, Marwah, sampai keliling-keliling. Subhanallah, sudah akhir puncak kesabaran, baru datang janji Allah Ta'ala. Sampai akhirnya keluar air zam-zam, kemudian manusia berdatangan dari luar negeri sampai mereka hidup di Mekah. Setelah itu Mekah menjadi negeri yang sangat kaya raya. Itu kenapa? Karena kesabaran. Oleh karena itu, kalau masalah rezeki, masalah dunia, enggak usah terlalu kita takutkan. Bahkan yang harus kita takutkan itu adalah kita itu nanti di surga atau neraka jahanam. Itu yang paling kita takutkan. Masalah rezeki, kita enggak mungkin meninggal dunia. Kalau masih ada rezeki, satu yang masih tersisa, pasti akan dikembalikan ruh kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, tidak mungkin orang itu meninggal dunia, hatta yastakmila rizqahu, sampai dia menyempurnakan rezeki yang Allah telah takdirkan bagi dia. Kalau belum sempurna, pasti tidak mungkin dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Pasti kalau sudah dicabut, kalau masih ada satu rezeki, pasti akan dikembalikan lagi nanti hidup di dunia untuk menyelesaikan rezeki yang sudah ditakdirkan sama Allah Ta'ala. Sehingga jangan sampai kita takut terhadap janji Allah Ta'ala. Kalaupun kita itu berat sekarang, maka nanti pasti akan ada uji, ada waktu di mana kita akan bahagia terhadap kenikmatan dunia ini. Mungkin ini mesti kita sampaikan. Wa akhru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam.